بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله pada kesempatan kali ini melanjutkan pelajarannya pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqin biha, yakni pada jilid yang keempat, ya, Al-Juz'ur Rabi'u, jilid yang keempat, bagian yang keempat dari kitab tersebut. Kemudian terakhir sampai pelajaran yang ke-15, ya, Ad-Darsu Al-Khamisa Asyara, pelajaran yang ke-15. Ya. Kemudian kemarin sudah dibahas tamrin, ya, pada pelajaran ini, yaitu terkhusus pada tamrin yang kedua, ya, tentang istisna. Ya. Ya, sudah disampaikan dalam kitab ini tentang istisna, pengertiannya, kemudian jenis-jenis istisna dan hukum-hukumnya, ya. Alhamdulillah sudah selesai untuk pembahasan tentang hukum-hukum istitsna ataupun hukum-hukum mustatsna. Kemudian yang berikutnya, ya, langsung saja, ya, melanjutkan pembahasannya pada kesempatan kali ini, yakni pada tamrin yang berikutnya. Atsalitsu, at-tamrinu atsalitsu, tamrin yang ketiga, ya, latihan yang ketiga pada halaman 123, ya. Soalnya istakhrij min ad-darsi ma warada fihi min amtsalatil istitsna'i. Istakhrij min ad-darsi ma warada fihi min amtsalatil istitsna'i. Wadkur nau'a kulli wahidin minha. Wadkur nau'a kulli wahidin minha wa i'rabahu. Wa i'rabahu. Jadi cari, keluarkan dari dars, ma warada fihi, apa yang datang padanya, apa yang datang, apa yang muncul, atau apa yang ada padanya pada dars tersebut. Min amtsalatil istitsna'i, di antara contoh-contoh istitsna. Ya, wadhkur naw'a kulli wahidin minha, dan sebutkan jenis masing-masingnya dari contoh-contoh tersebut. Wa i'rabahu, dan i'rabnya. Ya, bagaimana i'rab istitsna tersebut? Ya, tentu yang dimaksud adalah khususnya pada mustatsna, ya. Ya, karena ini yang dibahas, ya, pada pembahasan ini, pada pelajaran ini, ya, bagaimana kemarin disampaikan pada hukum-hukum istitsna, ya, di situ yang ditekankan pembahasannya yaitu i'rab pada mustatsna. Ya, ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur, ya, itu khususnya, ya, pada mustatsna. Ini, ya, dari awal pelajaran yang ke-15 ini dalam hiwar, percakapan, ya, contoh-contoh istitsna. Ucapan mudaris pada baris yang kedua, ya, ya, pada pelajaran yang ke-15, ya, najahatullahu kulluhum illa wahidan minhum, ya. Najahatullahu kulluhum illa wahidan minhum. ini apa? Ya ada illa, ada tul istisna, kemudian mustafna minhu mana? At-tullabu, kemudian mustafna wahidan. Ya. Jadi mungkin apa? Sebagai langkah awal ya. Untuk ketika dijumpai satu kalimat di situ ada istisna, maka tadi atau kemarin sudah disampaikan ada tiga rukun, ya, tiga unsur pokok dalam istisna, tiga rukun istisna, yaitu apa? Mustafna minhu, kemudian mustafna, dan ada tulis istisna. Ya, ini mustafna minhu itu sesuatu yang terletak sebelum ada tulis istisna. Jadi sesuatu yang memiliki hukum secara umum atau yang artinya yang hukumnya umum untuk semuanya atau dia yang terletak sebelum ada tulis istisna, dia itu mustafna minhu. Kemudian mustafna itu yang terletak setelah ada tulis istisna. Mustafna itu yang terletak setelah ada tulis istisna yang mana dia itu hukumnya atau maknanya yang dikeluarkan dari mustafna minhu, artinya diperkecualikan dari mustafna minhu, hukumnya berbeda ya. Hukum mustafna atau kandungan makna dari mustafna itu berbeda dari mustafna minhu ya. Itu ya yang diperkecualikan atau yang semisal dengan itu ya. Jadi yang itu yang untuk membedakan mustafna minhu itu yang sebelum ada tulis istisna, kemudian mustafna ini yang setelah ada tulis istisna. Kemudian ada tulis istisna, ya kemarin ada tiga kelompok yang berupa harf yaitu illa, kemudian yang berupa isim yaitu ghair dan siwa, kemudian yang berupa fi'il yaitu ma khala dan ma ada. Ini yang paling penting, yang paling banyak digunakan ya. Ya, kembali ke pembahasan yang tadi dari contoh yang disebutkan dalam darah yang pertama tadi apa? Najahatullahu kulluhum illa wahidan minhum. Jadi untuk mengetahuinya tentukan dulu mana mustafna minhu, mana mustafna dan mana ada tulis istisna. Mustafna minhu pada lafaz pada kata at-tullabu, kemudian mustafna wahidan. Ya, ada tulis istisna, ya, insyaallah jelas ya, yaitu illa. Kemudian perhatikan kalimatnya. Ini kalimatnya atau dia dari kemarin pembagian istisna wahidan di sini dia merupakan bagian dari at-tullab. Ya, wahidan satu orang di sini dia bagian dari at-tullab. Berarti ini mustafna, berarti ini apa? Istisna muttasil ya, istisna muttasil. Kemudian apa? Mustafna minhu disebutkan yaitu at-tullab. Ini mustafna minhu disebutkan, maka dia apa? Istisna tam. Ya. Istisna tam itu mustafna minhu disebutkan. Kemudian di sini tidak ada nahi. Ya, tidak ada nafi, tidak ada nahi, dan tidak ada istifham dalam kalimat ini. Najahatullabu, ya, tidak ada nafinya, tidak ada nahinya, tidak ada istifhamnya. Ya, berarti ini mujab. Jadi ini jenisnya. Jenis istisnanya, apa? Muttasil, tam, mujab. Ya. Pada jenis mustafna ini, pada jenis istisna ini, muttasil, tam, mujab. Maka bagaimana hukum mustafna atau i'rab dari mustafna? Ya. Yakni wajib nasab. Maka wahidan di situ dia wajib nasab. Mustafnanya yaitu wahidan dalam kalimat itu dia wajib nasab. Karena tadi keadaan istisnanya muttasil tam mujab. Ya, jadi wahidan mustafna mansub. Ya. Tanda nasabnya alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih, fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Gitu ya. Wahidan. Gitu ya. Jadi cara menjawab atau mengerjakan soalnya seperti itu ya kira-kira. Kemudian kita cari lagi. Ya. Akhsha ayyakuna iyyahu. Kemudian berikutnya. Ya, ucapan Ibrahim. Waqad ajabtu 'anil as'ilati kulliha illa al-awwala. Kaifa rasabtu? Atau kaifa rasabtu? Kaifa rasabtu waqad ajabtu 'anil as'ilati kulliha illa al-awwala. Bagaimana aku gagal? Bagaimana aku bisa gagal? Padahal sungguh aku telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu illa al-awwala kecuali yang pertama. Mana mustatsna minhu di sini? Al-as'ilati, ya, anil as'ilati, ya, al-as'ilati ini mustatsna minhu. Kemudian mustatsnanya al-awwala, ya, al-awwala ini mustatsna. Mustatsna, apakah dia bagian dari mustatsna minhu? Al-awwal ini bagian dari al-as'ilah? Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan, pertanyaan pertama, pertanyaan kedua dan seterusnya sampai ya yang ada ya beberapa pertanyaan. Kemudian al-awwal yang pertama, yaitu maksudnya pertanyaan yang pertama, itu tentu dia bagian dari semua pertanyaan yang ada. Berarti jenis istitsna-nya apa? Muttasil. Ya. Kemudian adakah kemudian mustatsna minhu atau tadi al-as'ilati disebutkan, berarti dia tam. Kemudian apakah ada nafi, nahi atau istifham? Tidak ada ya, berarti dia mujab. Ya, jadi ini istifna muttasil, tam, mujab. Maka apa? Mustatsna wajib nasab, al-awwala ini wajib nasab. Ya, al-awwala mansub ya. Dinasabkan ya, keadaannya nasab ini sebagai mustatsna. Ya. Berikutnya ucapan dari siapa? Mudaris pada baris yang berikutnya. Walam yabqa illa syahrun wahidun au aqallu. Walam yabqa illa syahrun wahidun au aqallu. Ini ya, di sini ada illa. Jadi untuk mencarinya mana kalimat yang ada istitsna, maka cari dulu ada tulis istitsna. Ya, itu apa langkah-langkahnya atau tipsnya ya, cari dulu kan yang paling tampak kan itu, kalau ada tul istifna berarti insya Allah di situ ada istifna, terutama dengan illa yang paling banyak digunakan ya, ini illa lam yabqa illa wahidun illa syahrun wahidun ya. Nah di sini kalimat ini ya yang ada istitsna-nya. Kemudian rukun-rukun istitsna mustatsna minhu tidak disebutkan ya, walam yabqa. Mana? Ya, mustatsna minhu itu semestinya atau aslinya dia yang menjadi fa'il dari yabqa. Tapi di sini tidak disebutkan. Dihilangkan lafaznya. Tetapi tetap ada ya dalam benak pikiran. Ya. Takdirnya apa? Walam yabqa. Apa? Perhatikan setelah ila illa syahrun wahidun kecuali satu bulan. Syahrun bulan. Berarti apa? Ini terkait dengan waktu. Ya, kalau membicarakan tentang bulan dalam hitungan ya, hari, minggu atau pekan, kemudian bulan, tahun itu kan berarti terkait dengan waktu. Berarti itulah yang menjadi mustatsna minhu, fa'il dari yabqa. Jadi takdirnya bisa misalnya bisa walam yabqa al waktu atau yang semisal itu ya, al waktu atau yang semisalnya, artinya kata-kata yang di situ menunjukkan waktu ya, as-sa'ah ya mungkin bisa. As-sa'ah yang bermakna waktu ya, mungkin bisa. Ini. Walam yabqa dalam kurung al-waqtu atau yang semisalnya. Nah, itulah mustatsna minhu yang menjadi fa'il dari yabqa. Ternyata apa mustatsna minhu di sini tidak disebutkan. Berarti pada jenis istitsna apa ini tidak disebutkan mustatsna minhu, yaitu mufarrakh, ya. Mufarrakh itu mustatsna minhu tidak disebutkan. Kemudian takdirnya tadi apa? Al-waktu atau yang semisalnya. Kemudian mustatsnanya syahrun, ya, syahrun wahidun. Syahrun dia bagian dari al-waktu. Ya, waktu. Ya. Waktu kan umum ya, makna waktu kan umum. Ya, salah satu yang menunjukkan waktu adalah bulan, asyahru atau syahrun. Maka di sini apa? Jenis istisnanya dari sisi ini mustatsna itu bagian dari mustatsna minhu, maka ini istisna muttasil, ya. Kemudian tadi apa mustatsna minhu tidak disebutkan berarti dia mufarrakh. Kemudian mustatsna itu bagian dari mustatsna minhu berarti dia muttasil. Kemudian walam yabqa ada lam. Lam itu apa? Harfu nafyin. Lam ini adalah huruf nafi. Artinya dia nafiyah, menafikan. Lam yabqa, tidak tersisa. Ya, berarti ini jenis istitsnanya apa? Ada nafi, yaitu ghairu mujab. Ya. Ghairu mujab. Ya. Maka apa jenis istitsnanya tadi? Kalau diurutkan, berarti dia istitsna muttasil, kemudian mufarrakh, kemudian ghairu mujab. Ya. Ini. Lalu bagaimana hukum mustatsna pada jenis istitsna yang ini? Yaitu apa? I'rabnya itu sesuai sebagaimana apa yang di kehendaki oleh amilnya. Ya, i'rabnya, i'rab dari mustatsna itu menyesuaikan apa yang dituntut atau dikehendaki oleh amilnya, apa yang dipengaruhi oleh amilnya. Artinya apa tadi? Yang dihilangkan, ya, mustatsna minhu yang tidak disebutkan atau dihilangkan lafadznya, dia sebagai fa'il dari jabak fa'al. Ya, fa'il itu kan marfu'. Maka berarti i'rab dari mustatsna juga itu menyesuaikan yaitu marfu, sehingga di situ apa illa syahrun, syahrun marfu, karena tadi keadaan istitsnanya adalah ya muttasil mufarrakh ghairu mujab, itu ya. Berikutnya kalimat yang berikutnya baris yang di bawahnya ada. Ya, ini ucapan mudaris, kemudian yang ucapan mudaris, kemudian disambung dengan ucapan asmat, ya. Nada'u rasulullah kita bakullahu insya'allahu illad darsainil akhiraini. Ya, illad darsainil akhiraini. Ya, ini. Mustatsna minhu al-kitabah, ya. Al-kitabah sebagai mustatsna minhu, kemudian mustatsna ad-darsaini. Ad-darsain ini mustatsna. Dua pelajaran. Ini apa? Apakah dia bagian dari Alkitab? Iya. Dua pelajaran ini bagian dari buku. Dalam buku ada beberapa pelajaran. Ya, tapi di antaranya dua pelajaran yang akhir ini. Berarti ini istitsna yang muttasil. Ya. Kemudian apa di sini? Mustatsna minhu disebutkan ya al-kitaba. Jadi dia tam. Kemudian adakah nafi, nahi atau istifham? Tidak ada ya. Berarti dia apa? Mujab. Ya, jadi jenis istifna muttasil, tam, mujab. Maka mustatsna wajib mansub, wajib nasabnya ad-darsa ini sebagai mustatsna dia mansub, Dan karena ini isim mufradna, tanda nasabnya adalah dengan ya. Dengan huruf ya ad-darsa ini. Huruf ya itu sebagai tanda nasab pada mufradna. Ini ya. Berikutnya. Ucapan Ali ya. Ma ghabal yawma illa hamidun. Ma ghabal yawma illa hamidun. Tidak ada atau tidaklah absen hari ini, pada hari ini, kecuali Hamid. Ya. Rukun istisna, mustatha minhu, tidak disebutkan ya. Semestinya mana? Apa? Yang menjadi fa'al dari ghaba. Ya. Yang menjadi fa'al dari ghaba, itu yang menjadi mustatha minhu. Ya. Jadi takdirnya, misalnya, ma ghaba, at-tullabu. Ya. Ma ghaba at-tullabu. Jadi at-tullabu itulah mustatsna minhu. Tapi di sini itu tidak disebutkan. Ya, berarti ini jenis istitsna apa? Ketika mustatsna minhu tidak disebutkan, berarti dia mufarrakh. Ya, istitsna mufarrakh. Kemudian mustatsna minhu tadi apa? At-tullab tidak disebutkan, dihilangkan lafadznya. Kemudian mustatsna Hamidun. Ya, Hamidun ini sebagai mustatsna. Hamidun bagian dari at-tullab. Berarti ini jenis istitsna muttasil. Kemudian tadi mustatsna minhu dihilangkan, berarti dia mufarrakh. Kemudian di sini ada ma. Ma ghaba. Ma ini huruf nafi. Ma ini ma nafiyah. Berarti di sini ada nafi. Maka dia istitsna yang ghairu mujab. Ya, maka hukum mustatsna bagaimana? Hukum mustatsna itu menyesuaikan dengan apa yang diakibatkan oleh amilnya. Yaitu apa? Ghaba at-tullabu, at-tullabu sebagai mustatsna minhu, sebagai fa'il dari ghaba, ya, dia marfu', maka mustatsna juga marfu'. Ya, illa hamidun. Ya, hamidun marfu', mustatsna. Dengan apa? Jenis istitsna apa tadi? Muttasil, mufarrakh, ghairu, mujab. Itu ya. Berikutnya. Ucapan mudaris yang di bawah. Laqad sahahtu ad-dafatira. Laqad sahahtu ad-dafatira kullaha illa iyyahu. Ya. Mustatsna minhu mana? Ad-dafatira. Ad-dafatira ini mustatsna minhu. Kemudian mustatsna dhamir munfasil iyyahu. Itu sebagai mustatsna. Dan ini apa bagian dari mustatsna minhu. Iyyahu dhamir ini ya, merujuk pada ad-daftar. Ini sebagai bagian dari ad-dafatira. Ya, berarti ini jenis istitsna muttasil. Istitsna muttasil. Ya, kemudian mustatsna minhu disebutkan ya, mustatsna minhu disebutkan yaitu ad-dafatira. Kemudian tidak ada nafi, nahi ataupun istifham pada kalimat inilah. Pada kalimat ini laqad sahahtu ad-dafatira kullaha. Yang tidak ada nafi, nahi ataupun istifham, berarti ini mujab. Ya, istitsna yang mujab. Jadi tadi apa jenis istifahnya? Muttasil, tam, mujab. Maka mustatsna yaitu pada kata apa? Iyahu yang berupa dhamir, mustatsna ini dia harus nasab. Padahal dia berupa dhamir, maka dhamir yang digunakan adalah dhamir nasab. Karena mustatsna di sini dalam keadaan istifah ini dia harus nasab, maka ketika mustatsna itu berupa dhamir, maka dhamir yang digunakan adalah dhamir nasab. Ingat pembahasan dhamir, ada dhamir rafa, ada dhamir nasab, dan juga ada dhamir jar. Sesuai dengan letak atau kedudukan masing-masing dhamir tersebut dalam kalimat. Kalau berada pada tempat rafa, misalnya sebagai mubtada atau sebagai khabar, maka itu disebut dhamir nasab, dhamir rafa. Kalau berada dalam tempat nasab, misalnya sebagai maf'ul bih atau di sini sebagai mustatsna, maka digunakan atau disebut dengan mamar nasab, digunakan mamar nasab. Itu ya. Ini. Jadi ini mustasnanya adalah bomir iyahu. Ini bomir nasab. Bomir munfasil. Atau bomir nasab munfasil. Ya, iyahu. Baik. Kemudian mustasna ini. Apa? Dia bagian dari ad-dafatira. Ya, buku milik siapa? Buku milik Zuhair ya. Dia bagian dari ad-dafatira. Bagian dari buku-buku para siswa atau para mahasiswa. Berarti ini istifna muttasil. Ya, istifna muttasil. Kemudian dia apa? Tam, karena mustafa minhu disebutkan yaitu apa tadi? Ad-dafatira ya, mustafa minhu yaitu ad-dafatira disebutkan. Berarti dia tam. Kemudian tidak ada nafi, tidak ada nahi, tidak ada istifham, berarti ini mujab. Ya. Jadi jenis istifna-nya ya muttasil tam mujab ya muttasil tam mujab, maka mustafna itu wajib nasab, dan tadi karena berupa bomir maka yang digunakan bomir nasab munfasil iyahu ini. Berikutnya ucapan mudaris kelanjutannya, fil hissati sabiqati syarahtu lakum ad-darsa illa jumalan minhu. Ini illa jumalan minhu, ini ya ada illa, ini ada tulis istitsna, kemudian mustasna minhu mana ad-darsa, ya mustasna minhu pada kata ad-darsa, kemudian mustasna jumalan ya, jumalan beberapa kalimat ya, ini sebagai mustasna. Mustafa ini bagian dari ad-darsa. Ya, jumalan bagian dari ad-darsa. Berarti ini istitsna muttasil. Kemudian mustasna minhu disebutkan. Yaitu ad-darsa. Ya, kemudian mustafnya tadi apa? Jumalan. Berarti ini istitsna tam. Karena mustasna minhu disebutkan. Ya, itu berarti tam. Kemudian di sini tidak ada nafi, tidak ada nahi, tidak ada istifham, berarti dia mujab. Maka keadaan mustasna bagaimana? Ini tadi istifna muttasil tam mujab. Maka mustasna itu wajib nasab. Ya. Jumalan sebagai mustasna dia wajib nasab. Ya. Jumalan ini mansub sebagai mustasna. Ya. Ini. Berikutnya. Ucapan Ali ya, falam yafhamhu ahadun illa Ibrahimu. Falam yafhamhu ahadun illa Ibrahimu. Ini mustafna minhu ahadun ya, mustafna minhu ahadun. Bagaimana mengetahui mustafna minhu ya? Jadi lihat konteks pembicaraannya yang terkait dengan mustafna sesudah illa itu yang mana? Ya. Itulah. Kalau yafhamhu memahaminya atau memahami pelajaran tersebut, kalau dhamir ha yang merujuk pada pelajaran ad-dars dijadikan mustafna minhu kan tidak sesuai dengan mustafna. Ya, mustafnya kan Ibrahim. Ya, tidak sesuai. Yang sesuai yang cocok tadi yang menjadi mustafna minhu adalah ahadun. Ya. Seorang. Ya, seseorang atau seorang pun. Itu yang sesuai dengan dengan mustasnanya yaitu Ibrahim, artinya sama-sama merujuk pada orang itu ya. Jadi itu untuk menentukan mustasna minhu, perhatikan mustasnanya terkait dengan apa ya, itu ya, maka dipilih yang sesuai ya. Kemudian di sini tadi apa mustasna minhu ahadun ya, disebutkan lagi dia tan. Kemudian Ibrahim itu bagian dari ahadun, berarti ini muttasil. Ya, Ibrahim kan termasuk dari cakupan makna ahadun, seseorang atau seorang pun. Ya, berarti ini muttasil ya. Kemudian apa? laf falam yafhamhu, ada lam, lam huruf nafi. Lam ini nahiyah, nafiyah, afwan, atau nafiyah, menafikan, atau dia huruf nafi. Berarti di sini ada nafinya. Berarti ini jenis mustafna, jenis istifna, apa? Ghairu mujab. Jadi keadaan istifna di sini apa? Muttasil, tam, ya, muttasil, kemudian tam, kemudian ghairu mujab. Maka keadaan mustafna bagaimana? Itu boleh nasab, boleh idba. Jadi boleh illa Ibrahima, atau boleh pula illa Ibrahimu. Di sini yang dituliskan dalam kitab ini, dalam cetakan ini, illa Ibrahimu. Ini marfu. I'rab mustafna di sini marfu. Artinya dia mengikuti apa? Mustafna minhu. Mengikuti i'rab mustafna minhu. Ahadun marfu. Ini. Ya. Berikutnya. Ucapan mudaris idzan nu'ida qira'atul anbisatil waridati fid darsi, ini tidak ada ya. Kemudian contoh yang dalam ayat Al-Qur'an, dalam ayat-ayat Al-Qur'an, contoh istifna dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan di sini, yakni ayat yang pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Illa iblis, ada illa ini sebagai adatul istifna, ya. Kemudian iblis berarti dia mustafna ya, karena terletak setelah illa. Kemudian mustafna minhu yang terkait dengan ini, yang terkait dengan mustafna apa? Ya, kalau secara lafad mungkin fasajadu dhamir waw yang menjadi fa'il dari sajadu itu mustafna minhu. Secara makna ini dhamir ini merujuk pada al-malaikah. Berarti ini mustafna minhunya al-malaikah sebagai mustafna minhu. Ya, disebutkan ya dalam kalimat ini atau dalam ayat ini. Kemudian tadi mustafnanya adalah iblis. Nah, sekarang mustafna ini iblis, apakah dia bagian dari mustafna minhu yaitu al-malaikah? Apakah itu sejenis, jenis yang sama, kemudian yang satu disebut sebagai bagian dari yang lain, iblis sejenis, atau mungkin makhluk yang sama dengan malaikat, satu jenis, apakah iblis itu bagian dari malaikat? Kan tentu tidak, berbeda. Malaikat, ya, makhluk Allah yang taat pada Allah, mutlak, adapun iblis ini makhluk Allah yang apa, tidak taat, yang kufur kepada Allah. Ya. Sehingga ini apa? Mustafna yaitu iblis itu tidak termasuk bagian dari mustafna minhu. Maka ini disebut apa? Mustafna bukan bagian dari mustafna minhu. Yakni istifna munqati, ya. Istifna munqati. Lalu bagaimana hukum pada istisna mungkote? Ya, mustasnanya wajib nasab. Sebagaimana kemarin disebutkan, istisna hukum mustasna pada istisna mungkote adalah wajib menasabkannya pada semua keadaan. Jadi ketika didapati itu istisna yang mungkote, maka langsung mustasna itu wajib nasab. Tanpa melihat, tanpa merinci, apakah dia itu utam atau mufarraq, apakah dia mujab atau ghairu mujab, ya, tidak usah diperhatikan itu, ya, artinya begitu diketahui ini adalah istifna yang mengkotek, maka langsung, ya, mustafna dengan illa di situ wajib nasabnya. Maka di situ apa? Illa iblisa dalam ayat ini, ya, illa iblisa. Ibn Isa mansub, ya. Kemudian berikutnya ada ayat yang berikutnya, fasharibu minhu illa qalilan minhum, illa qalilan minhum. Ya, berarti ini illa adatul istisna qalilan sebagai mustasna, kemudian mustasna minhu mana? Ya, fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ya, mereka minum darinya kecuali sedikit dari mereka. Berarti mustasna minhu adalah dhamir wawu yang menjadi fa'il dari syaribu. Ya, dhamir wawu pada syaribu, fa'il dari syariba. Ya, syaribu, gitu ya. Itu dhamir wawunya. Itu sebagai mustasna minhu. Kemudian mustasna tadi apa? Qalilan, ini mustasna. Kemudian apa? Qalilan ini, bagian yang sedikit ini, dia bagian dari mereka, mereka yang banyak. Berarti ini istisna yang apa? Yang muttasil. Ya, kemudian apa? Tadi mustasna minhu disebutkan ya, yaitu dhamir wawu. Berarti dia tam. Ya, ini tam. Kemudian, di sini tidak ada nafi, tidak ada nahi, tidak ada istifham. Maka ini istisna yang mujab. Jadi ini istisna muttasil, tam, mujab. Maka hukum mustasna itu apa? Wajib nasab. Illa qalilan. Qalilan wajib nasab. Harus mansub. Ya, karena tadi keadaan istisna yang muttasil, tam, mujab. Pada ayat yang berikutnya. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Ini ya. Hampir sama dari sisi kata-katanya. Illa qalilan yang tadi, kecuali sedikit dari mereka, illa qalilan minhum. Dan pada ayat yang berikutnya, illa qalilan minhum. Ya, kecuali sedikit dari mereka, secara makna sama, ya, kecuali sedikit dari mereka. Tetapi kalau dilihat apa ternyata berbeda. Berbeda i'rabnya, qalilan dengan qalilun. Qalilan itu mansub, ya, dia wajib nasab, ya, karena tadi sebagai mustasna. Adapun qalilun di sini marfu. Kenapa? Ya, lihat keadaan istisna-nya bagaimana. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Mustasna minhu yang mana? Fa'alu, dhamir waw. Ya, waw jama'ah. Ini sebagai fa'il dari fa'alu. Inilah mustasna minhu. Ini mustasna minhu. Berarti disebutkan. Dan qalilun sebagai mustasna. Ya. Kemudian dia, mustasna ini qalilun, dia bagian dari dhamir waw tadi. Mereka ya, tidak mengerjakannya kecuali sedikit dari mereka. Tadi qalilun di sini bagian dari apa tadi, dhamir waw sebagai mustasna minhu. Maka berarti ini apa? Muttasil ya. Jenis istisna yang muttasil. Kemudian mustasna minhu disebutkan, maka dia istisna yang tam. Kemudian ada ma. Ma ini nafiyah atau ma ini huruf nafi. Menafikan, maka ini jenis istisna yang ghairu mujab. Jadi ini istisnanya dalam kalimat ini adalah istisna muttasil tam ghairu mujab. Bagaimana hukumnya istisna muttasil tam ghairu mujab? Maka mustasna itu boleh nasab atau boleh itba', mengikuti i'rab mustasna minhu. Bagaimana di situ illa qalilun? Ya, qalilun di sini marfu' i'rabnya. Dia mengikuti i'rab dari mustasna minhu, yaitu mirwawu. Mirwawu sebagai fa'il dari syaribu. Fa'il kan marfu'. Ya, kalau dhamir ya berarti dia fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in, berada pada tempat rafa'. Ini sebagai mustasna minhu marfu atau rafa. Maka mustasna dalam keadaan istisna ini dia mengikuti. Ya, i'rabnya mengikuti ikat marfu. Ini ya, illa qalilun minhum. Ini. Berikutnya, fahal yuhlaku illal qawmul fasiqun. Ya. Fahal yuhlaku illal qawmul fasiqun. Mustasna minhu. Fahal yuhlaku, apakah dibinasakan? Siapa? Well, berarti di sini mustasna minhu tidak disebutkan. Takdirnya apa? Ya, dia yang menjadi menjadi apa? Naibu fa'al dari yuhlaku. Yuhlaku kan ini fi'il bentuk untuk yang majhul ya. Yuhlaku ini fi'il mabni lil majhul, fi'il yang dibentuk untuk yang majhul. Berarti yang dia butuhkan apa? Naibu fa'il. Naibu fa'il, naibu fa'il ini marfu'. Ya. Takdirnya apa? Misalnya fahal yuhlaku al-qaumu. Al-qaum, kaum. Apakah kaum itu dibinasakan? Atau kalau enggak kaum, ya mungkin annas, manusia. Manusia secara umum. Ya. Semua manusia. Ya, atau umumnya manusia. Ya, itu ya. Fahal yuhlaku annas, apakah manusia itu dibinasakan? Ya. Illa al-qawmul fasiqun, melainkan atau kecuali orang kaum yang fasik. Ya. Nah, di sini mustafa minhu tidak disebutkan ya. Kemudian mustafa, kemudian tadi apa? Al-qawmu itu bagian dari mustafa minhu yang tidak disebutkan. Berarti dia mutasir. Kemudian fahal ada hal. Hal itu termasuk ada tulis tifham. Termasuk kata yang digunakan untuk bertanya. Maka ini berarti dia ghairu mujab. Ya, istifna ini ghairu mujab karena ada istifham. Ya, lalu bagaimana hukum mustafna? Di sini tadi apa? Keadaan istifnanya dia mutasil. Kemudian mustafna minhu tidak disebutkan. Berarti dia mufarrakh ya. Ya, mustafna minhu ini tidak disebutkan. Fahal yuhlaku illal qawmul fasiqun, ya, mustafna minhu tidak disebutkan, berarti ini istifna yang mufarrakh, ya, kemudian ada istifham, berarti ini istifna ghairu mujab, jadi mutasil, mufarrakh, ghairu mujab, maka hukum mustafna itu mengikuti yang, atau menyesuaikan dengan apa yang di akibatkan oleh amil tersebut. Amilnya apa tadi? Ya. Fahal yuhlaku. Itu sebagai naibu fa'il marfu' ya. Maka mustafna dia harus marfu'. Illal qawmul fasiqun. Al-qawmu ini sebagai mustafna dia marfu'. Illal qawmu. Ya. Kenapa? Karena tadi keadaan istifna muttasil, mufarrakh, ghairu, mujab. Ya. Ini contoh-contoh dalam ayat. Kemudian yang berikutnya, contoh dalam hadis yang dibacakan oleh Ali di sini. Ini ya, hadis yang panjang ya. Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala abadan wala amanatan illa bakhlatahu al-bayda'a allati kana yarkabuha wa silahahu wa ardan ja'alaha ibn sabili sadaqatan. Ini illa bakhlatahu, ini ada tulis istifna illa, kemudian yang setelahnya bakhlatahu sebagai mustafna, kemudian mustafna minhu yang mana? Ya, mustafna minhu dinaran ya, itu dinaran yang disebutkan yang pertama kali, yang awal ya, dinaran. Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran. Nah, dinaran inilah mustafna minhu. Di sini disebutkan. Kemudian tadi mustafnanya apa? Bakhlatahu, bakhlah. Bakhlah itu apa? Bagel ya, peranakan kuda dan keledai. Bagel, apakah dia bagian dari dinaran? Ya, mustafna minhu yang disebutkan tadi. Tidak, berbeda, berbeda jenis, bukan bagiannya. Bagel ya itu binatang hewan yang peranakan antara kuda dengan keledai. Adapun mustafna minhu apa tadi? Dinaran. Ya. Dinaran ini sebagai mustafna minhu itu bukan atau berbeda jenis dengan mustafna, maka jadi ini apa? Mustafna bukan bagian dari mustafna minhu, maka ini jenis istifna yang mengkotek. Nah, kalau istitsna'nya munqati, maka mustatsna wajib nasab. Ya. Illa bakhlatahu bakhlata. Nah, itu mansub. Wajib. Ya, sebagai apa? Mustatsna dengan keadaan istitsna' tadi munqati. Ya, demikian ya. Berikutnya. Contoh dalam bait syair. Ala kullu syai'in ma khala Allah batilun. Ma khala. Ini ada tul istifna. Ma khala. Ya, berupa fi'al. Lalu mustafnanya mana? Lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah. Lafad Allah itu sebagai mustafna. Kemudian mustafna minhu. Kullu. Ya. Dari sisi nahwu ya dilihat apa bukan sekedar arti atau terjemahannya tadi dari sisi kedudukan tiap kata yang menempati atau yang sebagai mustatsna minhu adalah pada lafaz kullu. Ya. Kemudian ada tulisitna apa? Ma khala berupa fi'il. Lalu bagaimana hukum mustatsna di sini? Pada keadaan istitsna seperti ini, ya hukum mustatsna dengan ma khala ataupun dengan ma ada adalah nasab. Ya, jadi mustatsnanya wajib nasab. Ya, maka di situ apa? Tadi dalam PSCR ma khalallaha, ya lafzul jalalah ini mustatsna, dia wajib nasabnya ma khalallaha. Ya, nasab dengan tanda fathah. Ya, mansub ya dengan tanda fathah ya. Ma khalallaha. Ini. Di sini tadi ya, ada tul istitsna itu dengan fi'il, itu dengan ma khala. Maka hukum mustatsna itu nasab. Ya, ma khalallaha. Itu ya. Berikutnya, ucapan muraqib pada halaman berikutnya, dan sarifu jami'u thullabi al-ana ma'ada thullabal urubiyyina falahum ijtima'an ma'al mudiri. Ya, di sini ada tul istifna ma'ada berupa fi'al, lalu mustasna minhu mana jami'u, ya, pada kata jami'u itu sebagai mustasna minhu. Kalau secara makna ya jami'u thullabi. Adapun secara nahwu ya hanya pada lafaz jami'u. Itu sebagai mustatsna minhu. Kemudian mustatsnanya yang mana? At-thullaba. Ya, at-thullaba al-urubiyyin. Itu pada kata at-thullaba itu sebagai mustatsna. Keadaan istitsna'nya bagaimana ini? Ya, ada tulis cerita dengan ma'ada, dengan fi'il ya. Maka apa? Mustatsna itu wajib nasab. Ya. At-thullaba dia nasab. Ya. Jadi kalau ada tulis cerita itu bukan ilah, maka langsung nasab. Ya. Jadi mustatsna langsung nasab. Dengan, ya, kecuali ghairi ya. Afan. Artinya kalau bukan ilah, dan ada tulis cerita itu berupa fi'il, maka mustatsna itu nasab tadi ya. Ma khala. Ma khalallaha dalam syair tadi. Dan dalam contoh ini. Ma. Ucapan siapa tadi? Ucapan muraqib ya. Ma adatullaba. Adatullaba. Ini wajib nasabnya. Kenapa? Karena di sini ada tulis istitsna berupa fi'il. Ma ada. Ya. Ini. Berikutnya. Ucapan muraqib yang terakhir ya. Qad hadaratul labu kulluhum illa al-mudarrisina. Ya, qad hadaratul labu kulluhum illa al-mudarrisina. Ada tul istitsna dengan illa. Berarti ada rinciannya. Mustatsnanya mana? Al-mudarrisin. Mustatsna minhu at-thullaba. At-thullabu afwan. Mustatsna minhu pada kata atullabu. Kemudian apakah al-mudarrisin mustasna ini adalah bagian dari at-tullab, yaitu mustasna minhu? Tidak, bukan. Artinya apa? At-tullab itu kan para pelajar, orang yang belajar. Ya, siswa atau mahasiswa. Adapun al-mudarrisin itu guru yang mengajar. Ini berbeda jenis. Artinya mustasna tidak termasuk bagian dari mustasna minhu, berbeda jenisnya, berbeda apa? Artinya bukan bagiannya. Al-mudarris itu sendiri, at-thullab juga sendiri. Berarti ini istisna apa? Munqati. Ya, istisna munqati. Kalau sudah dikatakan istisna munqati, maka bagaimana hukum mustasna? Ya langsung dikatakan mustasna itu wajib nasab. Jadi kalau istisna itu munqati, maka langsung dikatakan apa? Mustasna itu wajib nasabnya dalam semua keadaan. Ya, jadi sehingga itu tadi apa? Illal mudarrisin. Al-mudarrisin itu mansub, ya, tanda nasabnya dengan tanda nasabnya adalah huruf ya. Karena ini lafaz ini berupa jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim tanda nasabnya adalah ya. Illal mudarrisin. Ini istisna yang mengkotek. Ya. Mustasna itu wajib nasabnya. Ini contoh-contoh penggunaan istisna ataupun mustasna dalam dars, dalam hiwar, dalam pelajaran ini ya, pelajaran yang ke-15. Ya, tadi sudah dijelaskan ya insyaallah dengan jenis-jenisnya. Ya, ada muttasil, ada munfasil, kemudian ada tam, ada mufarrakh, kemudian ada mujab ataupun ghair mujab, ya, kemudian apalagi tadi? Ya. I'rabnya juga, i'rab mustasna, ya, ada yang wajib nasab, ada yang boleh nasab, boleh idba, ada yang apa? Idba saja, artinya dia menyesuaikan atau mengikuti. Ya. I'rab dari sesuatu yang diakibatkan oleh amilnya, ya, itu ya. Ya, ini pembahasan pada tamrin yang ketiga ya. Soalnya pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang lebar karena menyesuaikan atau melihat apa yang ada dalam das kemarin ya. Masih ada beberapa tamrin terkait dengan istisna, yaitu tamrin keempat, kelima, dan beberapa setelahnya. Insya Allah nanti dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang pembahasannya. Untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu. Semoga ini bisa difahami. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kekeliruan mungkin dalam pengucapan atau dalam penyebutan istilah-istilah yang ada. Mungkin keselayu lidah atau semacamnya ya. Alhamdulillah, ya astaghfirullahaladzim. Sampai ini dulu pertemuan kita kali ini. Yang berikutnya insyaAllah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Allahu'alam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.